hatiku hancur mengenang di kau berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang, seterang hatiku, penuh harapan padamu. Kuncup di hatiku yang lama ku simpan, kini hancur sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Malam bagai siang, seterang hatiku, penuh harapan padamu. Yang lama ku simpan, kini hancur sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan?